mati-mati diriku. Begitu saja. Oh ya. Rasaku jadi gemuk. Seperti darah-darahku hilang cabut dariku. Angkat kepalaku. Bangsat kan. Jangan gitu lagi ya. Awas lo.